Setiap orang punya nasib, kemampuannya berbeda-beda, kepintaran juga. Hidup kaya atau miskin, hidup senang atau susah, Tuhanlah yang telah mengaturkannya, janganlah mengeluh. Hidup janganlah terus pesimis, ciptaan Tuhan pasti berguna. Ayo kembangkan potensi diri. Everyone is number one. Asalkan anda selalu rajin, pantang menyerah, penuh syukur, hidup penuh harapan, anda pasti selalu besar. Beda kepintaran juga. Hidup kaya atau hidup miskin, senang atau susah, hina atau mulia, Tuhanlah yang telah mengaturkannya. Everyone is number one. Everyone is number one.